si gata bungong padi handun pali walau lain daralun setia ke gata bo hati tabalah gasi darahmu bisa halalun sangka cinta katritu uke tapere sekejap mata gata sambo ucok bulong dinegi bahagia hati tak perlu kecewa sang tak duduk dura di dalam hati olum pike gata hana setia bahkan perde pat keji nolon mita penawa ba urang tu hakalon petente lenyu jak pangke gata adinda tapi jino harus lontun male kamu balik gasi lain penawar bak bulan purnama galulun tanya bakal kehubungan hana setia beda kasta antara gutanyo ikhlas tubuh walau hati luka setia bahkan tega gata cinta tak perlu buat keji nolon mita penawar bau rindu hakalon petente menyojak pangke gata harus lontun malik kamu balik kasih dengan lain penawar bak bulan purnama galulun tanya bakal kehubungan hana setia beda kasta antara gutanyo ikhlas tubuhmu walau hati luka.